Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib. Kaum muslimin muslimat rahimanallahu ayyakum. Alhamdulillah di malam kali ini 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban 11 April 2021 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di tempat ini bainal maghrib wal isya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan dinilai, dicatat sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya tidak akan menyampaikan sesuatu hal yang baru. Insya Allah semuanya sudah mengerti dan memahami apa yang akan saya sampaikan. Namun pentingnya kita untuk bersama-sama saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Karena sungguh peringatan itu benar-benar bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki iman di dalam kalbunya. Mukminin. Melihat dekatnya kita dengan Ramadan, bulan yang penuh padanya kebaikan. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Ramadan, apabila bulan Ramadan telah tiba, surga dibuka pintunya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga ada 8, Pak. Nah, itu dibuka. Dibukanya pintu surga di bulan Ramadan bermakna di bulan Ramadan banyak kesempatan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita penting untuk memposisikan diri kita di saat Ramadan tiba. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang memasuki pintu-pintu surga tersebut? Atau paling tidaknya berusaha untuk mendekatinya, memasukinya? Atau termasuk orang-orang yang melewatkannya dengan sia-sia? Karena dengan momen-momen duniawiah saja, yang bisa memanfaatkan musim-musim yang baik, hanya orang-orang yang berakal dan cerdas bisa melihat peluang. Iya kan? Ini lagi musim apa ini? Lagi musim ini. Ditebas, dijual, dapat untung. Tapi ada juga musim-musim tertentu, ya, orang-orang itu terlewatkan begitu saja. Dalam keuntungan duniawi, ya. Tidak bisa membaca peluang, tidak bisa membaca musim yang baik. Maka seorang mukmin yang dia mengharap kebahagiaan di akhirah, di akhirat setelah dia mati, bagaimana nasibnya? Seorang mukmin itu memikirkan itu. Maka dia akan memperhatikan musim-musim yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rizki untuk mukminin adalah bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati. Maksudnya banyak syariat yang disyariatkan untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak ada kewajiban puasa selain Ramadan. Kita tidak berbicara tentang qadha ataupun nazar ya. Kalau qadha dan nazar kan wajib memang. Tapi yang saya maksud dalam sebulan penuh berpuasa yang itu wajib ya adanya pada bulan Ramadan. Kalau seandainya kita mengada-ngada, udahlah besok Muharram juga kita sebulan, tidak lagi disebut ibadah. Tidak lagi disebut apa? Ibadah. Jadi pensyariatan amalan-amalan di bulan Ramadan itulah nikmat sekaligus makna dari dibukanya pintu-pintu surga. Pintu-pintu neraka ditutup kata Nabi alaihi salatu wasalam karena di bulan Ramadan cenderung menurun yang namanya maksiat. Cenderung menurun yang namanya apa? Maksiat. Dan memang terbantu seseorang untuk lebih maksimal meninggalkan kemaksiatan karena dia sudah lemah, lemes berpuasa, ya. Berbeda kalau memang dia memang dari asli jiwanya buruk. Dia akan tetap semangat bermaksiat meskipun faktor-faktornya melemah. Ya. Ikhwatal kiram, kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang menyedikitkan atau bahkan meniadakan kemaksiatan kita di bulan Ramadan. Bukan hanya break ataupun libur sementara, bukan. Namun menjadi latihan yang kemudian terus berlanjut. Terus apa? Berlanjut. Kemudian yang ketiga, wasufidati syayatin. Dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Yang namanya dibelenggu itu tetap ada gerakannya. Jadi tidak kemudian total kita gak bakal terganggu setan. Buktinya di bulan Ramadan masih ada juga orang yang gak puasa. Masih ada juga orang yang tetap melanggar syariat. Maka jadilah seorang mukmin yang melewati Ramadan dalam keadaan benar-benar bersih pada Idul Fitri. Benar-benar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Kan ya namanya muslim, muslimat kalau masih hidup insya Allah melewati Ramadan. Munafikin, munafiqat juga demikian. Yang munafik laki-laki, yang munafik perempuan. Kalau masih hidup ya insya Allah tetap melewati Ramadan. Yang kafirin, kafirat. Yang dia kafir juga melewati Ramadan. Bedanya seorang muslim, muslimat, mukminin, mukminat ini memanfaatkan momen Ramadan yang itu rizki minallah dari Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar sebagai pencuci dirinya, pentahdzib, pendidik. Bulan itu mendidik dia untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik. Melihat kedekatan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan tadi, maka pada malam kali ini saya ingin menyampaikan tentang daruriyatu hifdzil waqti. Keharusan seorang muslim muslimah menjaga waktu dan sisa umurnya dalam kebaikan. Bukan lagi sunnah, bukan lagi diharapkan, tapi wajib kita itu menjaga umur kita sebaik mungkin di sisa umur kita. Lebih baik kita katakan sisa daripada berharap hidup kita masih panjang. Bukan bahasa pesimis kita dengan kegagalan dunia, artinya kita kemudian pengen cepat mati. Enggak. Tapi ketika seseorang merasa dirinya umurnya tidak panjang, insya Allah cepat tobat. Insya Allah dia akan rajin beribadah kepada Allah. Insya Allah dia akan termotivasi menjadi orang baik. Berbeda dengan orang itu merasa muda, umurnya panjang, sehat, hartanya ada lagi. Ditambah waktu luangnya banyak. Sudah. Plesiran maksiat. Plesiran maksiat. Insya Allah seperti itu. Karena faktor-faktor dari kemaksiatannya ada. Sedangkan kita manusia dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberi tahu kapan meninggal. Dan tidak dijamin meninggal di atas khair, di atas kebaikan. Dan kita barakallahu fikum hanya bisa mempersiapkan dan selalu mawas diri, berhati-hati. Jangan sampai ketika kita waktunya meninggal, kondisi imannya turun, kondisi keislamannya pudar. Apalagi di masa pandemi, orang itu yang malas tidak kelihatan. Ya, kalau lagi gak pandemi kan orang malas kelihatan ya. Tapi kalau lagi pandemi nih, sebenarnya malas. Tapi orang lagi pandemi, ya gak kelihatan. Dan saudaranya gak punya hak untuk menuntut, ente ini aslinya malas. Enggak, saya kan ini komorbid, itu begini kan bisa ya. Dan orang gak ada yang tahu, kejujuran sangat dipertaruhkan dalam sebuah peristiwa. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, jadi daruriyatu hifdzil waqt, keharusan untuk kita menjaga sisa umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim hendaknya selalu meyakini dan menanam di dalam kalbunya bahwa dia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke tempatnya Nabi Adam dulu. Di mana? Di surga. Adapun kita di dunia ini mamar, lamaqar. Mamar mim mim ra itu artinya lewat. Tempat lewat. Kalau makor, mim, kof, ro, makor, itu artinya mukim selama-lamanya. Enggak, kita enggak mukim selama-lamanya. Secara dalil jelas, secara kenyataan, wong mbah-mbah kita juga udah enggak ada. Kemana mereka? Ya sudah lewat. Sudah lewat. Ketika seorang mukmin percaya dan meyakini bahwa hidupnya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, dia tahu ibadah itu ya masih hidup ketika dia masih hidup, bukan setelah dia meninggal. Ketika dia masih hidup, itulah keharusan menjaga waktu, keharusan menjaga sisa umur, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena waktu itu sangat mahal. Waktu itu sangat mahal. Kalau kita berbisnis di dunia saja, kalau sudah biasa ngerti sehari untungnya berapa, kok harus meninggalkan ada acara tertentu, enggak dagang, kita sudah mikir loh. Ini ruginya udah 5 juta nih. Ini ruginya udah begini. Waktunya sama, besok juga durasinya sama, sama-sama sore. Biasanya hari ini kalau saya dagang ini dikalkulasi, aduh, kotor ya 10 juta, nanti bersih, gini karyawan sudah di semuanya gitu ya. Itu dunia. Tapi kalau akhirat, itu lebih mahal, kualitasnya lebih tinggi, namun ujiannya juga berat. Kenapa berat? Pahalanya nggak kelihatan. Ya. Kalau dunia kan kelihatan. Orang kerja keras gini, nyangkul, azan zuhur, dapat 35 ribu misalnya, kan kelihatan. Wah ini udah bisa tuku beras ini, udah bisa beli lombok, gitu kan. Ada langsung. Tapi kalau yang namanya akhirat memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kelihatan. Seorang mukmin shadiq, yusaddiq. Seorang mukmin yang jujur, shadiq artinya jujur, yusaddiq artinya mengatakan Allah dan Rasulnya jujur. Seorang yang mukmin shadiq, yusaddiq ma wa'adahu Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dia akan percaya. Karena dia tahu apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disabdakan oleh Nabi, real, nyata, benar-benar fakta, bukan dongeng. Itu mukmin. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan negeri akhirat, mukmin benar-benar yakin. Dan itu keistimewaan yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang kafir. Orang mukmin di dunia ini, walaupun belum melihat surga, belum melihat neraka, belum melihat azab kubur, belum melihat nikmat kubur, mereka yakin karena baca Al-Quran, mendengar hadis. Oh ya benar, ini saya yakin. Tapi kalau orang-orang kafir, nunggu dulu. Ya, nunggu dulu melihat. Ketika sudah melihat azab benar-benar di depan mata, sudah tidak lagi iman berlaku. Sudah enggak ada nilainya. Namanya melihat. Ya, melihat. Ya. Naam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kayak gini, suaranya keras enggak apa-apa ini? Enggak apa ya. Tempatnya kecil, ngomongnya keras, budegi gitu. Enggak apa-apa. Ya. Naam. Harapan saya itu biar jelas jadinya. Naam, enggak sayup-sayup udah ini cahayanya agak sayup-sayup, nanti kalau pelan terus pada tidur semua bahaya nih. Nah, khawatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Jawabul Kafi menerangkan waqtul insani huwa umuruhu fil haqiqah. Waqt itu seseorang hakikatnya adalah umur dia itu sendiri. Umur itu sendiri. Wa huwa maddatu hayatihil abadiyah. Dan umur seseorang itu adalah sumber dan modal bagi kehidupan dia nanti setelah mati yang sifatnya abadi. Fin na'imil muqim, di dalam kenikmatan yang terus menerus. Modalnya ya umurnya dia itu. Wa maddatu 'aishihi dhanki fil 'adzabil alim. Demikian pula umur seseorang itu adalah modal ataupun media dari kehidupan dia nanti yang sempit dan penuh azab yang menyakitkan nanti di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya, seorang yang taat kepada Allah, ya butuh umur dan waktu. Seorang yang maksiat kepada Allah, ya butuh umur dan waktu. Sama-sama menggunakan umur, namun ini positif, yang ini negatif. Maka dari tadi saya sampaikan, keharusan menjaga waktu dan umur dalam kebaikan. Kan gitu ya? Dalam kebaikan. Maka kalau orang mendoakan semoga umurmu panjang, tok, kurang. Semoga umurmu panjang dalam kebaikan. Kalau mau pakai bahasa Arab ya atallahu baqa'aka fil khair. Ya, atau atallah. Seperti itu. Kalau enggak bisa bahasa Arab ya sudah pakai bahasa Indonesia ya enggak apa-apa. Ya. Dan tidak harus diucapkan ketika tahun ataupun orang bilang ulang tahun, enggak. Ya. Nah, wa huwa yamurru marras sahab, dan umur ataupun waktu seseorang itu yamurru lewat seperti lewatnya awan. Awan itu lamuk gitu ya. Kalau lewat apa cepat apa lambat? Cepat, wes gitu ya, tiba-tiba hilang. Tadi mendung dalam beberapa menit tiba-tiba matahari sudah nongol lagi. Waktu itu seperti itu. Loh, tiba-tiba kok sekarang sudah isya misalnya. Baru tadi kayaknya buka taklim maghrib. Tiba-tiba sudah mendekati isya. Ya memang seperti itu yang namanya apa? Waktu. Yang namanya waktu. Fama kana min waktihi lillah wa billah fahuwa hayatuhu wa umruh. Maka barang siapa yang bagian dari waktunya itu terisi lillah untuk Allah. Barang siapa yang waktu dan umurnya itu lillahi subhanahu wa ta'ala, maka barakallahu fikum, dia benar-benar telah memanfaatkan waktu dan umurnya. Wabillah, lillah, wabillah. Lillah itu maksudnya ikhlas dalam ibadah. Billah maksudnya dengan syariat Allah. Orang kalau ngibadah, lillahi ta'ala, tapi gak ada tuntunannya, ya umurnya juga sia-sia. Tapi kalau orang ngibadah sesuai sunnah Nabi, sudah dia berusaha belajar, tapi gak ikhlas, ya sia-sia juga umurnya. Sama sia-sia. Maka barang siapa yang lillah wa billah, umurnya digunakan untuk Allah dengan syariat Allah, fahuwa hayatuhu wa umruh, maka itulah benar-benar umur dan waktunya ya yang berharga dan benar-benar bermanfaat untuknya. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayatih. Adapun selain umur yang dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah dengan syariat Allah penuh dengan ikhlas, laisa mahsuban. Dia mungkin gunakan untuk sia-sia, bahkan untuk maksiat misalnya, ya. Nah, ini nyata-nyatanya aslinya dia tidak mendapatkan manfaat dari umurnya. Tidak terhitung itu nanti. Kita akan menyesal nanti di akhirat. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita akan menyesal. Aduh, ini dulu seharusnya saya gunakan dalam kebaikan, ini sudah dapat pahala banyak. Bagaimana enggak banyak? Ya. Baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Berapa detik? Pahalanya udah banyak banget. Wattini wazzaitun. Itu berapa huruf itu? Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka apa? Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Yang satu ini bisa berkembang menjadi 10. Lah kalau watini wa zaitun, wa taknya udah dobel, ada alif lamnya yang tembus, syamsiyah, alif lam syamsiyah. Misalnya udah 3, ada ya-nya, ada nun-nya, 5. Wa zaitun mungkin ya 5 lagi lah ya, taruhlah 5 lagi, 10. 10 kali 10 udah berapa? 100, cuma berapa detik, berapa menit. Padahal yang untuk mainan HP 2 jam. Yang untuk, ya, apalah gitu ya. Banyak. Maka, orang yang menyia-nyiakan umurnya, tidak digunakan lillah wa billah, tidak termasuk dari umur dia yang bermanfaat. Wa in asha fihi aishal bahaim. Meskipun dia hidup menghabiskan umurnya itu seperti hewan ternak menghabiskan umurnya. Bedanya orang sama hewan itu cuma manusia itu menggunakan akalnya beribadah kepada Allah dengan Al-Quran was sunnah. Ya. Hewan, barakallahu fikum, tidak. Kalau makan sama-sama makan. Ya enggak? Minum sama-sama minum. Berketurunan sama-sama berketurunan. Bedanya manusia itu diberi Al-Quran, diberi sunnah, diberi hadis untuk kemudian benar-benar khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam rancangan yang terbaik dan terus baik meningkat karena dia mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau dia terjun, radadnahu asfala safilin, kami akan taruh di asfal as-safilin. Asfal as-safilin itu neraka. Asfal rendah, safilin itu ya paling rendah. Maka itu kan yang itu aspal itu ya. Asfal. Ya. Asfal itu bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Nah. Khawatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi, seseorang ketika tidak menggunakan waktunya dalam keridhaan, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak lebih dia seperti makhluk-makhluk Allah yang lain dari hewan-hewan ternak. Dan itu nyata. Dan itu nyata. Fa'idha qata'a waqtahu fil ghaflati wal lahwi wal amanil batilah. Maka apabila seorang manusia menghabiskan umurnya dalam kelalaian. Dalam kelalaian itu bagaimana? Dalam hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Tujuan diciptakan manusia kan tadi apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah hanya kepadaku. Bukan untuk diciptakan agar paling kaya, paling sukses, paling sehat, enggak bisa mati, enggak bakal. Ya. Naam. Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. tidak ada kami jadikan sebelummu orang kok kekal tuh enggak ada. Ya. Atau banyak-banyakan anak, banyak-banyakan dunialah. Enggak, kita itu di dunia ini tujuannya banyak-banyakan amal soleh dengan sebaik mungkin. Tidak hanya banyak, banyak tur apik ya, banyak dan bagus. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang menghabiskan waktunya dalam kelalaian, dalam sendagurau, dalam amanil batila, planning-planning yang batil, ya, angan-angan yang tidak jelas, angan-angannya masih panjang, umurnya sudah pendek. Begitu tiba-tiba malakul maut datang, padahal planningnya belum dapat, kan rugi. Padahal ketika orang lagi seneng-senengnya kok dipisah, sakitnya minta ampun. Kita misal lagi seneng-senengnya dunia, cun lagi sip-sipnya lah, kok tiba-tiba kita diambil oleh Allah, itu sakitnya luar biasa. Ya, sudah diambil semua oleh Allah dan dihisab semuanya. Dan dihisab semuanya. Nah, ini maka jangan sampai kita lalai menggunakan waktu dan umur kita dalam hal-hal yang sia-sia atau bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, wa kana khairu ma qata'ahu bihi an-naum wal batala. Fa mautu hadza khairum min hayatihi. Dan adalah sebaik-baik waktu yang dia gunakan adalah untuk tidur dan nganggur. Kalau ada orang, kok hidupnya paling bagusnya kok ketika dia tidur dan nganggur, ini lebih baik mati daripada hidup. Kenapa udah gak berguna ini orang? Ya, kalau dia hidup cuma nambah dosa. Kalau dia hidup cuma merugikan yang lain. Maka jangan jadikan kita itu yang seperti itu. Kita muslimin, muslimat dididik untuk bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jangan kita melihat pada syariat yang terlalu lebar. Syariat puasa Ramadan, zakat Idul Fitri sajalah. Dua saja itu. Masya Allah. Kita benar-benar dididik sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ini. Khawatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena di bulan Ramadan juga kita diberi kesempatan untuk mencontoh Nabi Muhammad gemar bersedekah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Ya. Dan beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Coba kalau semuanya mau niat saya besok Ramadan mau dermawan ini. Manfaat apa enggak? Manfaat. Apalagi di masa pandemi orang itu lagi. Aduh ini mau ngeluarkan duit eman-eman nih. Jangan-jangan pandemi masih panjang. Panjang enggak panjang tetap ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya barakallahu fikum. Karena lemahnya iman. Kadang kita sedikit tawakalnya rontok ya. Ya kalau habis ya bahaya, kalau orang tawakalnya habis, bis itu berarti imannya habis. Ya paling enggaknya terkikis. Nah, terkikis. Demikian. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat ya di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengisyaratkan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita pentingnya waktu bagi seorang manusia. Hendaknya dia harus menjaganya dengan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah. Usahakan setiap waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sumpah-sumpahnya Allah dengan waktu, contoh wal fajr, wad duha, wal laili idza saja, wasyamsi wa duhaha, wal asri, demi masa, ya. Itu semua waktu itu. Dan tidaklah makhluk dijadikan bahan sumpah untuk Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali makhluk ini memiliki makna besar. yang perlu untuk kita perhatikan, yang dari situ kita akan mengakui dan melihat besarnya Allah Subhanahu wa taala, yang berkonsekuensi kita harus ikhlas dan selalu tunduk dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kalau kita perhatikan wasyamsi wa duhaha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Kita harus tahu matahari dan waktu duha berarti dua makhluk ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Misal kita bicara matahari dulu. Seandainya manusia hidup tanpa matahari, nah ora duwe gabah. Ya. Mungkin enggak punya itu padi, sulit. Ya. Buah-buahan sulit, barakallahu fikum. Dan bumi ini kalau rutubah, bumi ini kalau lembab juga bahaya untuk penduduknya. PLN ya nanti juga terus mahal, energi bumi juga terus cepat habis. Tapi begitu Allah karuniakan matahari, manfaatnya untuk duniawi saja sudah banyak. Belum lagi untuk waktu sholat. Untuk apa? Waktu sholat. Kapan mulai fajar shadiq, mulai puasa, ibadah. Ya, sudah mulai sholat subuh. Begitu syuruk, ada lagi. Terus duha, ada lagi ibadah lagi. Terus zuhur. Ini salah satu dari manafi'ikum wa masalihikum. Manfaat-manfaat untuk kalian. Demikian pula kemaslahatan-kemaslahatan untuk kalian. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Sa'di rahimahullah. Ya. Naam. Sakhara lakum hadhil asya' limanafi'ikum wa anwa'i masalihikum. Perkara-perkara ini ditundukkan untuk kalian, untuk manfaat dan maslahat kalian. Perkara-perkara itu apa? Beliau sedang menafsirkan surat An-Nahl ayat ke-12. Bunyinya wasakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amri. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian. Manusia kan kecil. Tapi malam siang ditundukkan untuk manusia. Matahari rembulan ditundukkan untuk manusia. Bintang-bintang ditundukkan oleh Allah untuk bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Maka Allah tutup ayatnya, inna fi dzalik la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda untuk orang-orang yang berpikir dengan akal yang cerdas. Kalau orang yang enggak merenungi ayat-ayat Allah, malam siang lewat begitu saja, ya tidak ada kepikiran, oh saya harus bertauhid nih, saya harus mengikuti Nabi Muhammad, saya harus jadi orang baik. Ya enggak. Coba kalau kita bayangkan malam terus enggak ada siangnya, bingung yakin. Ya, kita tuh bingung. Atau siang terus, kita juga bingung siang terus ya. Di sebagian tempat di Eropa ya, itu malamnya cuma 4 jam. Jadi kalau Ramadan kayak gini nih, puasanya lama gitu ya. Begitu buka puasa, langsung traweh, langsung sahur, puasa lagi. Antum di sini 12 jam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja masih ada yang nyedot-nyedot. Katanya, saya tukang batu. Berat. Jangan ngomong tukang batu ya. Nabi Muhammad itu perang. Perang di gurun pasir. Beliau puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Bedanya banyak. Nabi Muhammad sudah jelas diampuni. Kalau kita kan masih mungkin tidak diampuni. Maka kita harus lebih. Lebih lagi seharusnya kan. Naam. Nabi Muhammad SAW perang Badr, yang saya ingat perang Badr itu Ramadan panas ya, panas. Arab Saudi itu panas, walaupun sekarang ini zaman 2021 sudah AC di mana-mana, tetap panas. Jadi barakallahu fikum, hendaknya kita mumpung Ramadan ya. Jangan mumpung ya, Ramadan ini menjadi ya, awal yang baik untuk kita lebih sadar umur kita itu mahal. Waktu kita itu mahal, ditukar dengan kebahagiaan akhirat yang begitu mulia. Ya, begitu mulia. Wong kita ya, itu tadilah saya cerita kalau dari pagi di dapat kodean, dapat kerjaan, nyangkul di mana? Nyangkul di ladang atau di sawah. Itu dapat 50 ribu, 35 ribu, durasinya berapa jam? Ya 4-5 jam ya. Akhirat, itu kalau 5 jam untuk nyari akhirat itu luar biasa, itu udah banyak banget. Ya. Naam, kita baca Al-Quran 5 jam, itu bisa dapat sekitar 7 juz. Kalau lancar ya. Kalau agak tersendat-sendat ya, belum 5 jam ya sudah mundur. Nah, ini jam berapa waktunya udah ini? Udah jam 7, sudah Isya. Lama saiban nafian. Kurang 5 menit. Ya, kurang 5 menit. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari, hadis ma'ruf, sering kita dengar, berpesan ataupun menyampaikan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun. Maghbun itu dari kata ghoban wal ghoben. Ba'nya boleh disukun, boleh juga diharokati fathah. Kalau disukun maknanya rugi pada jual beli. Kalau diharokati rugi dalam pendapat ataupun akal pikiran. Orang yang menyia-nyiakan waktu sehat dan waktu luangnya tidak digunakan dalam beribadah kepada Allah, maka dia rugi karena jual belinya dengan Allah rugi, akalnya juga rugi, kenapa tidak menggunakan umur sebaik mungkin. Jadi maghbun ringkasnya artinya itu adalah dua nikmat yang banyak manusia rugi. Sehat dan waktu luang. Ini dua nikmat yang mahal ini. Karena ada orang sehat tapi ora duit-duit, harus dia kerja. Sibuk apa enggak akhirnya? Sibuk. Ya. Yang kedua, sehat apa namanya? Punya apa-apa ada tapi sakit. Ibadahnya kurang maksimal. Lah ketika kita sudah diberi kecukupan, ya. Naam, sudah bisa beribadah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita kan dihasung qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Supaya apa? Supaya tetap memiliki waktu luang mumpung masih sehat. Tapi banyaknya orang, ya. Naam, ketika sehat nyari duit sampai sakit-sakit, begitu sakit duitnya tonggo berobat, ya. Akhirnya kapan ini ibadahnya? Ya, nah ibadahnya ya mungkin doa ya. Ya Allah beri kesembuhan. Ya Allah beri rezeki yang mudah. Maka ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin, kalau kita pas lagi ada rezeki, waktunya luang, cepat-cepat ibadah. Cepat-cepat digunakan dalam kebaikan. Ya. Maksudnya cukup itu ya sudah ada makan pada hari itu. Pakaian sudah menutupi aurat, rumah ya sudah bisa untuk berteduh, meskipun ngontrak ya enggak apa-apa. Meskipun minjem rumah ya enggak apa-apa. Punya rumah sendiri juga ya enggak apa-apa. Yang jelas, ruziqa kafafan, ketika kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat, marilah kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besok ini Ramadan. Ya, nilai dan amalan itu dilipatkan. Walhamdulillah, ya. Naam. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya menyampaikan seperti ini bukan artinya saya itu sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya enggak. Tapi tadi kita judulnya itu wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. niscaya dengan peringatan itu orang-orang yang beriman akan tersadarkan, menjadi ingat. Kadang apa yang diucapkan oleh saudara kita itu ngerti kita, dalilnya udah hafal. Ulama-ulama ini yang menjelaskan kita udah ngerti. Tapi kalau yang ngomong saudara kita kadang-kadang, oh iya benar ya, benar juga. Kita lihat ketika Rasulullah meninggal, para sahabat itu kan ada yang sedih, ada yang enggak stabil. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq naik mimbar, mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Qala ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah meninggal. Allah hidup dan tidak pernah akan mati. Allah berfirman, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu dari rasul-rasul yang telah wafat sebelum beliau. Umar bin Khattab, beliau dengar ini, Umar bin Khattab ini bukan kayak kita ini, bukan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan ini ayat turun kepada Abu Bakar. Berarti kan aslinya Umar tuh udah ngerti ayat itu. Tapi begitu yang baca Abu Bakar rasanya beda. Rasanya apa? Beda. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Keharusan menjaga waktu dalam kebaikan. Insya Allah bapak-bapak sudah pada ngerti. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita, kita diingatkan lagi, bermanfaat dan ingat kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.